Duniaku ada di depan, tak mungkin mampu kau perankan. Cobalah beri aku kesempatan. Duniaku ada di depan, tak mungkin mampu kau perankan. Cobalah beri.